ning pinggiring pengawan tansah setya ngenteni siramu. Eling-eling jamane semono wis tungkap pitung ketika ning pinggiring pengawan saben-saben mung tansah kelingan. Wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreko lan nyongko. Gusti kang paring itilan pesti kita sak dermo nglampahi ning pinggiring pengawan waya sore sansaya kelingan. Gawang-gawang esem mujah ayu gawe setieng atiku jan koyo ngopo manungso mung bisa ngreko lan nyongko. Gusti kang paring itilan kita sadermo nglampahi ning pinggiring pengawan waya sore sansaya kelingan. Gawang-gawang esem mujah